Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa maba'ad Faqala al-musannif wa rahimahullah ta'ala Wa yajuzu hadful maf'ulaini au ahadihima lidalilin dan boleh menghadaf salah satu menghadaf dua maf'ul dari dhanna atau salah satunya namun kalau ada dalil ada indikasi nah nanti dinamakan hadafnya ini ikhtisaron karena meringkas ya nahu contoh aina syurakai alladziina kuntum taz'umun ini ketika Allah bertanya kepada kalian kalangan musyrikin mana para syuraka kalian itu sekutu-sekutu kalian yang kalian taz'umun mana maf'ulnya zama yazumu mana maf'ulnya ini udah ada dalil hai yaitu kan aina syurakai alladziina kuntum berarti taz'umunahum syuraka ya, yang berarti hum maf'ul awal syuraka maf'ul tsani ini sudah ada dalil ya ini sudah ada dalil wa idza qila laka man dzanantuhu qa'iman kalau engkau ditanya siapa itu man dzanantahu qa'iman siapa yang kau duga itu berdiri fatakul dzanantu zaidan berarti takdirnya dzanantu zaidan qa'iman ini jelas. Wadih ya. Wadih ini. Muslih, baca Muslih. Tsumma qala syari rahimahullahu taala qauluhu lidalilin ay yusamma alal hadfu ikhtisaran wa mal hadfu li ghairi dalilin wa yusamma ikhtisaran fala yajuzu li adamil faidati fala taqulu fi nahwi dhanantu zaidan qa'iman dhanantu wala dhanantu zaidan wala dhanantu qa'iman wal awwalu ala sahihi wal akharani biittifaqin li annal maf'ulaini wal akhirani bukan akharan wal dua yang akhir ya dua yang akhir wal akhirani biittifaqin li annal maf'ulaini huna bimanzilati ismi wahidin bimanzilati ismin wahidin id madmunahuma huwal maf'ulu bihi fil haqiqati id madmunuhuma huwal maf'ulu bihi fil haqiqati li anna ma'na qawlika dhanantu zaidan qa'iman dhanantu qiyama zaidin fa hadfu ahaduhuma mudah pun nilai fa hadfu ahadihima ka hadfi juz'il kalimatil wahidati nah qala syarih ya di dalil ini kalau ada dalil hadful maf'ulain atau ahadihima dari dhanna kalau ada dalil wa yusamma hadzal hadf hadaf ini dinamakan ikhtisaran ya untuk meringkas ammal hadfu li ghairi dalilin yusamma iqtisaran adapun ya hadaf tanpa dalil namanya iqtisar ya malah ngurangin ini kenapa fala yajuz li adamin faedah enggak boleh yang hadaf iqtisar mengurangi ini kenapa enggak ada faedahnya yang boleh ikhtisar ada dalil meringkas ya fala taqul fi nahwi dhanantu zaidan qa'iman antum katakan dhanantu enggak ada dalil ya enggak ada dalilnya baik wala dhanantu zaidan enggak boleh antum hapus juga satu maf'ul ya maf'ul tsani antum hapus atau maf'ul awal antum hapus wala dhanantu qa'iman harusnya dhanantu zaidan qa'iman ya baik Al-awwal ala sahih. Yang awal ini berdasarkan pendapat yang sahih. Ini enggak boleh. Zonantu. Ya. Wal akhiran, dua yang akhir, la zonantu Zaidan, la zonantu Qaiman. Ya. Bittifaq, berdasarkan kesepakatan. Li annal maf'ulaini, karena dua maf'ul dari zonna wa khotuha huna bimanzilati ismin wahidin. Di sini kedudukannya seperti satu isim. Zonantu Zaidan Qaiman. Nah, Zaidan Qaiman seperti satu isim. Dia kan dari mubtada khobar ya. Idmat muluhuma. Karena kandungan keduanya dari maf'ul awal maf'ul tsani itu huwal maf'ul bih haqiqat fil haqiqati. Hakikatnya dia maf'ul bih secara hakikatnya. Satu maf'ul. Li'anna makna qaulika zonantu Zaidan Qaiman itu maknanya apa? Zonantu qiyama Zaidin. Nah, kalau antum hapus qaiman berarti zonantu Zaidan aja. Ya. Qaimannya antum hapus berarti zonantu Zaidan aja. Zaidnya antum hapus zonantu qiyaman. Nah, siapa yang berdiri gitu? Nah, kan enggak ada faedahnya. Ya. Fa hadfu ahadihima, maka menghapus salah satu dari dua maf'ul itu kahadfi juz'il kalimatil wahidah, seperti menghapus satu bagian, ya, satu bagian satu kalimat. Nah, ini enggak boleh. Ya, mesti disebutkan keduanya. Paham sini? Ngerti? Jadi boleh kita menghadaf maf'ul dari dhanna keduanya atau salah satunya kalau ada dalil. Dalilnya apa? Qarinah sebelumnya. Apakah pertanyaan sebelumnya, pembicaraan sebelumnya? Kalau enggak ada, namanya iqtisar. Enggak boleh ini. Enggak ada faedah. Kalau ada dalil namanya apa? Ikhtisar. Ya, lanjut lagi Musri. Wa qawluhu nahu tazumuna hadha mithalu lihadzil maf'ulaini lidalili ma qablahuma alaihima. Wa taqdiru kama qala al-musannifu tazumunahum syuraka'a. Baik, pada ayat aina syuraka'i alladziina kuntum tazumun. Mana itu sekutu-sekutuku yang kalian sangka dia? Kan tazumun, za'ma yazumun, za'ma yazumun. Enggak, belum ada nih. Dua maf'ulnya. Nah, ada dalil. Mana sekutu-sekutuku yang kalian? Nah, berarti tazumunahum syuraka'. Yang kalian sangka mereka itu syuraka'a sebagai sekutu-sekutu. Ya. Taib. Hadzal misalul misalun li hadfil maf'ulain. Li dalili ma qablahuma 'alaihima. Ini contoh dihadapnya dua maf'ul akan dalil karena adanya dalil yang sebelumnya akan adanya dalil dari keduanya. Terus wa taqdiru. Wa taqdiru kama qala al musannif taz'umuna syuraka'a. Ya, terus wa qawluhu dhanantu Zaidan hadza misalul li hadfil maf'ul tsani. Hadza misalun. Hadza mithalun lihadzil maf'ul tsani lidalalati su'ali 'alaihi wa takdiru kama qala al musannifu dhanantu Zaidan qa'iman. Nah, kan ditanya man dhanantahu qa'iman? Ya. Man dhanantahu qa'iman? Siapa yang kau duga itu berdiri? Jawabnya dhanantu Zaidan. Nah, udah ada qa'iman sebelumnya. Berarti takdirnya dhanantu Zaidan qa'iman. Ini berarti dihadap satu maf'ul, maf'ul tsani. Kenapa lidala lati su'al alaih? Karena sudah ada petunjuk dari pertanyaan. Takdirnya sebagaimana yang dikatakan oleh musannif. Terus wa mithalu hadzil maf'ulil awwali ayyuqala hal dhananta Zaidan qa'iman fatakulu dhanantu qa'iman. Nah, wa taqdiru dhanantu Zaidan qa'iman. Baik, jelas ya? Jelas di sini ya, wadih ya. Wa adda sahibul ajrumiyah min hadhihi al-af'ali an-nasibati lil mubtada'i wal khabari sami'tu taba'an lil akhfasi wa man wafaqahu. Dan sahibul ajrumiyah Ibnu Ajurram ada menganggap dari fi'il-fi'il yang menasabkan mubtada' dan khabar ini yaitu golongan dhanantu sami'tu. Ya, sami'tu dimasukkan juga ya? Tabaan, kenapa? Karena mengikuti pendapat Akhfash dan yang menyetujui pendapat Akhfash ini. Wala buda ayakuna maf'uluha as-sani jumlatan mimma yusma. Yang benar apa? Tepat, yang tepat apa? Enggak. jumlah yang datang setelah sami itu tergantung. Nanti kalau ya nakirah berarti jadi naat. Kalau ma'rifah berarti jumlahnya jadi hal. Wala budda ayyakuna maf'uluha asani jumlatan. Maka haruslah maf'ul yang kedua dari jumlah itu dari yang didengar, sami'tu Zaidan yaqulu kada atau sami'na fatan yadhkuruhum. Berarti nanti ya. Oh, ini ada tulisannya nih. Wa madhhabul jumhuri, dan madhab jumhur annaha jumlah yang kedua ini fi'lun muta'addin, si sami itu ini fi'lun muta'addin ila wahidin. Ya, dia fi'il muta'addi kepada satu maf'ulain. Karena dia af'al qulub bukan? Bukan. His. Min af'al hisiyah. Ya. Fa in kana ma'rifatan kal misalil awal, kalau dia ma'rifah seperti jumlah yang pertama, sami itu Zaidan. Zaidan kan ma'rifah bil alamiyah. Fal jumlati lati ba'dahu halun. Maka jumlah setelahnya hal. Berarti yaqulu Zaid yaqulu kada, jumlah yaqulu kada fi mali nasbin hal. Ya. Baik. Wa in kana nakiratan, kalau nakirah misalkan sami itu rajulan gitu. Kama fil ayah, sebagaimana dalam ayat sami'na fatan. Fatan itu kan nakirah ya. Ya. Yadhkuruhum. Nah, jumlah yadhkuruhum berarti fal jumlah sifatun, sifat. Wallahu alam. Ini pernah kita terangkan ya di pelajaran Mumti. Ya. Di pelajaran Mumti pas di bab sami itu juga kalau enggak salah, ya. Masih ingat enggak? Di pelajaran Mumti ini dibahas. Ya. Jumlah yang datang setelah hak, setelah ma'rifah hal. Yang datang setelah nakirah na'at atau sifat. Nah, barakallahu fiik. Ya, dibaca sini. Berikutnya siapa? Di Riyandi. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma qara'a syarihu rahimahullahu ta'ala qawruhu taba'an il akhfasi ismuhu Sa'id ibn Musa'adata tirmidu sibawaihi wa huwa al muradu idha utliqa wa itna wa huwa laqabun li ahad asyara nahwiyan kama fil mazhari lisuyuti intaha minal kawakib wa wafaqahu ala dalika al-Farisi wa bunu Bashad wa bunu Usfurin wa bunu As-Sa'ili wa bunu Abi Rabi'i wa bunu Malikin kama apadahu As-Sabbanu. Nah, di situ dia dianggap Ibnu Ajurram mengikuti pendapatnya Akhfas yang memasukkan Sami itu sebagai golongan Zonna wa Akhwatuha. Ya, namanya Sa'id bin Mus'adah, tilmid murid dari Sibawai. Kalau dimaksud dengan Akhfas, ya ini maksudnya ini. Wahual murad, ida utliqa. Karena nama Akhfas itu banyak. Ya, banyak. Ya. Ada yang Akhfas yang lain itu golongannya apa namanya, Akhfas yang ini kalau nggak salah yang ini ya, Allah alam saya lupa, yang dia akidahnya Mu'tazilah. Dia adalah akidahnya apa? Mu'tazilah. Wa illa, tapi kalau tidak disebutkan secara mutlak, maka Akhfas ini adalah lakob, julukan untuk 11 ulama ahli nahwu. Ya. Wafaqahu ala dzalik, dan ini disetujui ternyata dimasukkannya sami itu ke dhanna oleh Al-Farisi, Ibnu Bashad, Ibnu Usfur, Ibnu Sa'id, Ibnu Abi Rabi', Ibnu Malik sebagaimana ya dijelaskan oleh As-Sabban. Taib. Terus lanjut wal qawluhu wa qaruhu jumlatan mimma yusma'u ay kamil tarif al-musannifi bi khirafi kami salai al-musannifi misal dua contohnya kan sami'tu Zaidan yaqulu kada sami'na fatan yadhkuruhum Bi khilafi ma ara yusma'u nahwu sami'tuhu yakhruju id al-khuruju la yusma'u fa zaidan fi mutarril awwali maf'ulun awwalun wa jumlatu yaquru fi mahalli nasbin maf'ulun thanin wa kad ar-ayatu fa in dakharat ara ma. Baik, ini dulu. Seperti dua contoh musannif, bi khilafi ma la yusma', berbeda dengan sesuatu yang enggak didengar. Semisal sami'tu yakhruju. Ya, aku mendengar ia keluar. Idil khuruj karena khuruj la yusma. Itu enggak didengar. Ya. Maka harus dijadikan jumlah yang setelah sami itu. Itu kata beliau di sini ayakuna maf'ul hasani jumlatan mimma yusma. Jumlah yang didengar. Ini kalau berdasarkan pendapatnya akhfas ya. Ya, jadi enggak boleh sami itu yakhruju, enggak bisa. Nah. Kalau sami itu Zaidan yaqulu, nah itu kan qala yaqulu. Berarti dia mimma yusma, dari hal yang didengar ya. Fil misal al-awwal Zaidan maf'ul ba awal. Nah, jumlah yaqulu kada fi mahali nasbin maf'ulun tsanin. Ini ala qaul jumhur. Ini yang disetujui oleh Al-Farisi, Ibn Bashad, Ibn Usfur, Ibn Sabiq, Ibn Sa'id, Ibn Abil Rabi, Ibn Malik. Nah. Wa kada al-ayat, demikian pun dengan ayat. Ya. Jumlah yang datang setelah ma'rifah. Jadi enggak mesti pada sami itu aja. Nah, misalkan man'utnya itu rafa, ya. Ja'a Zaidun yaqumu atau yarkabu al-markab. Ja'a Zaidun, ya, ja'a Zaidun yarkabu as-sayyarata. Zaid datang yarkabu as-sayyara. Berarti jumlah yarkabu as-sayyara fi mahali? Hah? Nasbin bin Rafi'in. Nasbin bin sebagai apa? Hal. Ja'a rajulun yarkabu as-sayyara. Jumlah yarkabu as-sayyara fi mahali? Hah? Rafi'in sebagai na'at atau sifat. Nah, barakallahu fiik. Ya. Terus fa in dakharat arama yusma'u mubasharatan pada khirafa fi annaha tata'at dari wahidin faqat. Nahwa sami'tu al-qur'ana karamallahi qara ta'ara fa ajirhu hatta yasma'a karamallahi. Wa yawma yasma'una shayhata bil haqqi. Nah. Wa inda khalat alama yusma. Nah, kalau masuk kepada apa yang didengar mubasyarah, langsung begitu. Secara langsung, maka enggak ada perbedaan pendapat bahwasanya sami itu hanya memuta'adikan satu maf'ul saja. Sami'tul Qur'ana kalamullah. Ini kan mubasyarah nih. Aku mendengar Qur'an kalamullah. Fa'ajirhu hatta yasma' kalamullah yawma yasma'una shayhah, dia dengar shayhah bil haq. Nah, ini satu maf'ul. Ya, kenapa? Karena mubasyarah. Terus wa madhhabul jumhur wa qaruhu wa madhhabul jumhuri annaha fi'lun muta'addin ila wahidin. Nah, ini madhab jumhur itu sami itu hanya fi'il yang memuta'adikan satu maf'ul. Terus ai li'annaha min af'alil hawasi. Nah, karena dia af'al hawas. Beda dengan ro ayaro, kalau af'al qulub baru dia muta'adinya dua maf'ul. Kalau af'alul hawas ro'a melihat. Ya. Ro'a itu Zaidan. Saya melihat Zaid. Berarti melihat. Tapi kalau ra'aitu Zaidan mukhalifan ahla sunnah, berarti melihatnya ini qulub. Aku memandang Zaid menyelisihi ahli sunnah. Ra'aitu Zaidan mukhalifan qawla ahli sunnah. Misalkan begitu. Nah, terus lanjut. Wahiyya la tata'adda itna ira maf'ulin wahidin. Nah, ini af'alul hawas, dia enggak memaf'ulkan kecuali ke satu maf'ul aja. Terus nahwu absaratu Zaidan. Absara yubsiru. Nah, lihat satu mata aja. Terus wa sami'tu al-adana. Nah, terus wa dhuqtu at-ta'ama. Dhuqtu zaqo yazuku, merasakan, zauk, merasakan. Terus Merasakan bukan merasa itu ya, merasakan fisik. Makanya wadhuqul adab, rasakanlah adab. Adabnya berarti hissi atau manawi? Hissi, adabnya. Wadhuqul adab, rasain itu adab. Rasakan itu adab. Terus wa ramastur jidara, aku menyentuh tembok. Terus wa syamamtu raihana, aku menghirup mencium aroma raihan. Terus wa hadha huwa sahihu, ah ini yang sahih. Terus wa qarahu fara jumlatul lati ba'dahu harun ila akhir. Terus kalau dia ma'rifah, terus ai li'anna jumlara ba'dal ma'arifi ahwalun wa ba'da ahwalun jamak dari hal. Jumlah yang datang selama ma'rifah hal. Terus wa ba'da nakirati sifatun. Nah, setelah ma'rifah nakirah sifat. Berarti habis tentang zanna wa khotuha. Ya. Habis, selesai. Nah, kita masuk ke babul mansubat minal asma. Nah, qala babul mansubati minal asma al mansubatu 15. Ini ada 15. Hiyal maf'ul bih wa minhu al munada kama sayati bayanu, di antara munada. Karena munada itu hakikatnya maf'ul bih. Ya, ya Zaidu, takdirnya ad'u Zaidan atau unadi Zaidan. Kama saya tibayanu, akan datang nanti penjelasannya. Wal masdar, masdar wisama maf'ul al-mutlaq, maf'ul mutlaq. Ya, dorab tu zaidan dorban, gitu kan. Wa dorab zaman, dorab makan, wisama maf'ulan fih, maf'ul fih ini, keduanya. Ya, taib. Ini maf'ul, dia mansub dia. Allahu fauqas sama, dorab makan. Ya, Allahu ma'ana, dorab makan. Kalau dorab zaman, sumtu yaumal khamis misalkan. Taib. Kemudian wal maf'uli ajrih, ya, maf'uli ajrih, ya. Qama zaidun ijlalan, ya, li amir misalkan. Walaupun enggak boleh itu ya, diri karena menghormati orang lain. Contoh aja. Wal maf'ul ma'ah, maf'ul ma'ah. Sirtu wal qamara. Nah, ini penjelasan maf'ul ma'ah, antum murojaah lagi di buku Al-Mumti'. Itu ada penjelasan bagus di Mumti'. Wal musyabbahah bil maf'ul. Nah, nanti ini pembahasan baru nih yang diserupakan dengan maf'ul. Wal hal, hal jelas tadi, tamyiz mustasna khabar kana wa akhwatuha, ini semua mansubat. Ya. Khabar huruf al musyabbahah bilaisa, udah lewat ya. Khobar dari in, la, lai, kemudian ma yang beramal ama laisa. Khobaru af'al muqarabah, nanti jumlahnya itu semua fi mahli nasbin, karena dia khobarnya semua dalam bentuk fi'il mudhari. Wasmu inna wa akhwatiha, jelas ya. Wasmu la allati lina fil jins, itu udah lewat. Wattabi'u lil mansub, tabi' lil mansub, wa huwa arbatu asya' kama taqaddama. Ya, na'at, ataf, taukid, badal. Qala syari wal mansubat ila akhir al mansubat jam'u mansubin. Panik datang udah mau kelar. Ya. Jam'u mansubin au mansubatin. Jadi boleh dua, mansub atau mansubah. Ai lafdun mansubun au kalimatun mansubatun. Lafat mansub atau kalimat mansub. Ya. Wa'urifa hasruha. Nah ini diketahui pembatasannya, ini kok cuma segini doang ini. Ya, berdasarkan apa? Bilistikra, berdasarkan pengkajian, penelitian dari para ulama nahwu. Ya. Waqad taqaddama al-kalamu ala khabari kana wa akhwatiha. Sudah berlalu penjelasan tentang khabar kana wa akhwatiha, wasmu inna wa akhwatiha, wa ma bainahuma fil marfu'at, dan yang diantara yang marfu'at. Wa baqiyatul abwabi, dan bab-bab yang lainnya, sayyid kuruha al-musannifu, akan disebutkan oleh musannif mufassalatan secara terperinci ala hadat tartibi, berdasarkan tartib ini. Nah, ini besok aja deh ya, insyaallah babun maf'ul bih. Orang dari tadi kita butuh itu aja udah. Itu kaidah fikih. Insyaallah. Ayah subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.